بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita masih dalam bab yang ke-17 dari kitab Al-Fiqhul Muyassar tentang pembahasan Al-Musabaqah. Secara umum adalah permasalahan tentang adanya perlombaan. Telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu, baik secara definisi pengertian, demikian pula beberapa hukum yang terkait dengan al-musabaqah. Di antaranya bahwa dalam permasalahan sabak, taruhan atau perlombaan, pertandingan yang diadakan pemberian hadiah padanya, maka secara umum ini tidak diperbolehkan kecuali pada tiga kondisi, tiga keadaan: pacuan kuda, balapan onta, dan bidikan panah. Maka tiga hal ini boleh diadakan hadiah padanya. Kita lanjutkan insyaallah. Al-mas'alatu tsalitsatu syurutu akhdzil 'iwadhi fil musabaqah, syarat-syarat diperbolehkannya untuk mengambil hadiah, menerima hadiah dalam musabaqah, pertandingan, perlombaan yang diadakan hadiah padanya. Qala awwalan ta'yinur rumati fil munadalati awil markubina fil musabaqah wadhalika birru'yah, penentuan mereka-mereka yang ikut, para peserta, baik dalam perlombaan memanah, demikian pula pacuan kuda ataupun onta ditentukan fil musabaqah, dalam perlombaan tersebut. Wadhalika birru'yah, dan itu dengan penglihatan, dengan sesuatu yang jelas, terlihat, diketahui. Tsanian, yang kedua, ittihadul marakib fil musabaqati awil qausaini fil munadalati wa dzalika bin naw', fala tasihu baina arabi wa hajin wala baina qausin arabiyyatin wa farisiyah. Yang kedua, ittihadul marakib, harus sama, ittihad sama, sepadan, fil marakibi, ittihadul marakib, pada kendaraan, baik kuda jenisnya sama, demikian pula onta jenisnya sama, kemampuannya sama, dari sisi usia juga sama, binatang-binatang yang akan dijadikan pacuan tersebut. Awil qausaini fil munadalah, demikian pula busur panah, baik busurnya ataupun anak panahnya, ketika akan diadakan pertandingan, perlombaan bidikan memanah, maka busurnya jenisnya harus sama, anak panahnya pun demikian, baik lengkungannya, jenis tali untuk menariknya, demikian pula bobotnya, semuanya harus sama. Wadzalika bin na'u, dan itu persamaan itu, kesepadanan itu dari jenisnya. Gak boleh yang satu lebih bagus, yang satu jelek, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan pula yang satu terlatih, terbiasa, dilatih, yang satu asal-asalan. Ketika akan dibuat pertandingan, maka Semuanya ini harus disepadankan, disamakan. Fala tasihu baina Arabi wa Hajin. Maka tidak boleh ketika diadakan perlombaan itu yang satu dari jenis Arabi, kudanya, ontanya, yang satu lagi Hajin, yang biasa, yang bukan dari sana, yang bukan dari Arab atau bukan Arabi, yang biasa terlatih. Seperti pacuan kuda misal. Terkenal ini kuda-kuda Arab, kehebatannya, kemampuannya, jarak yang ditempuh, keahliannya. Sehingga ketika akan diadakan pacuan, ya sama-sama dari kuda Arab. Kalau seandainya selain dari Arab, ya sama-sama. Semuanya kuda tersebut bukan dari Arab, bukan Arabi. Dari Indonesia misal, ada pertandingan antar provinsi. Ditentukan dulu benda yang akan diperlombakan tadi, kudanya. Yang satu dari dataran tinggi, yang satu terbiasa di tempat yang rendah. Pacuan tersebut diadakan di tempat yang tinggi, maka yang rendah tidak akan bisa menyesuaikan diri dan kondisi. Maka kalau seandainya pacuan tersebut di tempat yang tinggi, maka kuda tadi dari tempat sana, bukan dari tempat yang lain. Ini termasuk di antara syarat. Kalau seandainya perlombaan tersebut ada yang memenangkan, ketika sudah disepadankan tunggangannya, demikian pula alat untuk membidik, bidikan panah tadi, maka boleh untuk mengambil hadiah. Wala baina qausin arabiyah wa farisiyah, demikian pula busur, demikian pula anak panahnya, enggak boleh. Jika yang satu Arabi, yang satu lagi Farisi, tidak diperbolehkan. Akan tetapi harus kondisinya sama. Thalithan, yang ketiga, tahdidul masafati awil ghayati. Wadhalika imma bil musyahadati aw bidzara. Yang ketiga, tahdidul masafah, ditentukan al-masafah, jaraknya. Pacuan kuda harus ditentukan dalam jarak 2 km, 1 km. Enggak boleh yang jelas semampu kalian ini. Ada 15 para peserta pacuan kuda, mana batasnya? Enggak ada batasan. Semampunya kuda ini berlari terus. Siapa yang masih tetap bertahan sampai di akhir, yang lainnya sudah jatuh semua, sudah berhenti semua, nah dialah yang menang. Ini tidak diperbolehkan, harus ada penentuannya, harus ada penentuan al-masafah, batas dari jarak yang ditempuh. Awil ghaya atau tujuannya, bidikan panah misal, apa yang menjadi sasaran, apa yang menjadi bidikan, ditentukan bendanya ini. Bukan siapa yang terjauh, maka dia yang menang dalam bidikan anak panah tadi. Wadhalika imma bil musyahadah, hal itu bisa jadi dengan al musyahadah, dilihat dengan mata, dari sini ke sana masih terlihat, sudah ditentukan jaraknya. Aw bidzara, atau dengan adzara, dengan ukuran berapa hasta, berapa meter, berapa kilometer jaraknya. Harus ada penentuan. Baru ketika salah satu dari kedua belah pihak menang, boleh mengambil hadiahnya. Rabian, yang keempat, an yakunal iwadu ma'luman wa mubahan li'annahu malun fi aqdin fawajabal ilmu bihi wa ibahatuhu kasairil uqud. An yakunal iwad, hadiah yang akan diberikan, hadiah yang akan diterima dari oleh kedua belah pihak, hadiah yang akan diterima oleh salah satu dari kedua belah pihak dari peserta perlombaan tadi, ma'luman mubahan, sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang mubah. Enggak boleh hadiahnya haram, khamer, narkoba, rokok, televisi yang di situ aplikasinya memang jelas-jelas haram, alat-alat musik, nyanyian-nyanyian, dijadikan sebagai hadiah, enggak boleh. Haram ini. Maka hadiahnya harus ma'lum, yang diketahui. Apa hadiahnya? Uang, uang tunai. Apa hadiahnya? Kendaraan. Apa hadiahnya? Diketahui bentuknya dan haram dan halal dari benda tersebut, kehalalannya, kemanfaatannya. Li'annahu malun fil 'aqd, karena itu merupakan harta yang terjadi, didapat dengan cara akad. Terjadinya transaksi akad. Masing-masing dari peserta menyerahkan sejumlah uang untuk dibelikan hadiah. Apa hadiahnya? Sepeda motor misal. Tim A menyerahkan sejumlah uang, tim B juga demikian, menyerahkan sejumlah uang. Apakah akan diterima dalam bentuk uang itu? Enggak. Supaya lebih menarik, supaya terkait dengan kesepakatan mereka. Akhirnya diberikan sepeda motor. Nah, yang menang, dia yang akan menerima hadiah tersebut, motor tersebut. Jelas diketahui iurannya berapa masing-masing dari mereka, dibelikan apa, sehingga itu yang akan diserahkan. Fawajib al-ilmu bihi, maka wajib untuk mengetahui. Tim A harus tahu, tim B juga harus mengetahuinya. Enggak boleh yuk kita lomba. Satu tim atau satu orang menyerahkan uang sekian. Untuk apa ini? Untuk beli hadiah. Apa hadiahnya? Nantilah sebagai kejutan untuk sang juara. Ini tidak diperbolehkan. Wa ibahatuhu kasairil uqud, dan pembolehannya, karena ini adalah akad, maka harus diketahui dan boleh diterima sebagaimana seluruh akad yang mubah. Khamisan an yakuna al-iwadu min ghairil mutasabiqin liyakhruja bidzalika an syabahil qumar. Amma idza kana minhumā aw min ahadihimā falā taṣihul musābaqah. Yang kelima, an yakuna al-iwad, al-iwadu hadiah tadi, min ghairil mutasabiqin, bukan dari para peserta. Yang memberikan hadiah, yang mengeluarkan uang, biaya, harta untuk diberikan kepada yang menjadi sang juara, itu harus dari selain peserta, harus dari selain tim. Jadi para peserta, mereka-mereka yang bertanding, gak ada sangkut pautnya sama sekali dengan mengeluarkan biaya untuk pembelian hadiah atau pemberian hadiah. Tim A, tim B bertanding, tetapi mereka mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya untuk hadiah, gak boleh. Haram. Kecuali tiga hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la sabaqa illa, tidak ada taruhan atau perlombaan yang boleh mendapatkan hadiah yang dikeluarkan dari masing-masing peserta kecuali tiga hal. Tiga pertandingan tadi, yaitu balapan kuda, demikian pula onta, dan bidikan anak panah. Liyakhruja bidzalika an syabahil qimar, agar keluar dari kemirip-miripan dengan perjudian, dengan taruhan. Kalau masing-masing dari tim tadi mengeluarkan biaya, tim A mengeluarkan biaya 500 ribu, tim B mengeluarkan biaya 500 ribu, sama-sama 500 ribu, dapat 1 juta, diserahkan secara utuh uang tunai, siapa yang menang dapat hadiah ini, uang 1 juta. Yang menang tim A, tim B dia hanya menyaksikan kekalahannya sekaligus menderita kerugian. Sama dengan perjudian, kalau enggak menang ya untung dia. Maka pertandingan ini pun demikian, tidak diperbolehkan. Sehingga untuk keluar dari kesamaan dengan perjudian tadi ataupun taruhan yang haram ini, hadiah, pemberi hadiah itu harus dari pihak ketiga, bukan dari kedua belah pihak. Amma idza kana minhuma, adapun jika hadiah itu diambil dari harta kedua peserta perlombaan, Au min ahadihima, atau bahkan dari salah satu dari kedua belah pihak. Eh sudah, yuk kita tanding. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, saya beri uang 500 ribu. Tapi kalau ternyata aku yang menang, sudah kamu tidak masalah, enggak usah harus tidak harus memberi saya hadiah. Mereka-mereka para ulama yang mengumpulkan kitab al-fiqhul muyassar menyatakan fala tasih al-musabaqah. Maka tidak sah, tidak diperbolehkan musabaqah tersebut dengan mengambil hadiah. Ikhwan fi din a'azakumullah, pada poin yang kelima ini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebahagian mereka mengharamkan perlombaan secara mutlak dengan adanya hadiah kecuali tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Perlombaan dengan adanya taruhan hadiah, dengan adanya penerimaan hadiah. Enggak boleh. Perlombaan apa saja tidak boleh menerima hadiah kecuali tiga jenis perlombaan. Demikian pula sebahagian ulama bahkan mengharamkan seperti yang di sini yang kita baca, an yakunal 'iwadhu min ghairil mutasabiqaini, min ghairil mutasabiqina. Hadiah itu harus dari selain peserta perlombaan. Sebagian mereka menyatakan secara mutlak enggak boleh walau dari pihak ketiga. Idza kana al-'iwadhu min tarfin thalith mutlaqan. Wahai Syekh, ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, bagaimana perlombaan yang ada hadiah jika yang memberi hadiah itu pihak ketiga, dia enggak ikut bermain. Misal seperti di sini ya, santri-santri kita, anak-anak MTQS, MTD, Banin, TK, Pra-TK, untuk membuat mereka semakin semangat, semangat dalam belajar, ada kegiatan refreshing, diadakan perlombaan tarik tambang. Diberi hadiah, apa hadiahnya? Seperangkat alat tulis kalau untuk anak-anak TK atau Pra-TK. Banin misal, dibelikan jubah dengan sirwal. Yang MTD lebih besar lagi hadiahnya. Perlombaannya apa? Tarik tambang. Siapa yang memberikan hadiah? Yang memberikan hadiah pihak ma'ahad. Penyelenggaranya adalah pihak ma'ahad. Yang memberi hadiah pihak ketiga. Baik peserta dari tim A ataupun tim B ataupun tim C, mereka sama sekali tidak dipungut biaya, tidak mengeluarkan iuran spesial pun. Taunya mereka datang, bermain, menang, dapat hadiah. Pemberi hadiah adalah pihak ketiga. Kata Syekh rahimahullah, mutlaqan illa ma khassa fihi dalil. Tetap tidak diperbolehkan. Walau yang memberi hadiah pihak ketiga, tetap tidak diperbolehkan kecuali yang dikhususkan oleh dalil. Yaitu tiga hal perlombaan tadi, balapan kuda, balapan onta, dan bidikan anak panah. Demikian pula yang kita baca di sini, yang dirajihkan oleh para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar pun demikian. Fala tasih, tidak diperbolehkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, idza kana al-iwadhu min tarafin thalith fala ba'sa bihi. Apabila hadiah itu dari pihak ketiga, maka tidak mengapa. Boleh. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang bersama dengan beliau. Ketika tim A dan tim B sama sekali tidak dipungut biaya, tidak mengeluarkan harta untuk pembelian hadiah, dan kemudian diberikan kepada sang juara, akan tetapi yang mengeluarkan hadiah adalah pihak ketiga, entah itu dari pemerintah atau dari perusahaan atau dari warga misal dikumpulkan, atau dari yang punya lapangan, yang punya arena pertandingan, sudah kalian mainlah, nanti yang dapat juara yang menang buat oleh kalian pertandingan, yang dapat juara nanti, yang menang nanti dapat hadiah, saya yang ngasih hadiah. Boleh yang seperti ini, tidak dipermasalahkan, karena tidak ada sedikit pun unsur perjudian ataupun qimar di sana, enggak ada taruhan. Mereka tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, yang menang dapat hadiah. Itu wajar, karena tidak ada kesamaan dengan perjudian. Enggak ada di situ bainal ghanimin wa gharim. Enggak ada antara untung dan rugi, enggak ada. Yang menang ya alhamdulillah dia dapat hadiah, yang kalah tidak mendapatkan kerugian, tidak menanggung kerugian. Ya sudah, dia sekedar kalah dalam pertandingan. Tidak dikatakan rugi, kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan sedikit pun harta untuk pembelian dan pemberian hadiah tersebut. Maka yang seperti ini boleh. Pertandingan apapun, selama pertandingannya itu mubah. Karena pertandingan kita sebutkan kemarin ada tiga jenis. Pertandingan yang halal boleh dengan hadiah. Pertandingan yang haram tidak diperbolehkan, baik ada hadiah ataupun tidak, yaitu jenis pertandingan yang haram. Dan pertandingan yang halal boleh dengan hadiah jika yang mengeluarkan hadiah itu adalah dari tim yang bertanding. Itu pada tiga hal tadi. Pada tiga hal, bidikan anak panah, lomba balapan kuda dan balapan onta, jika yang mengeluarkan hadiah adalah dari salah satu atau dari kedua tim tadi, maka ini diperbolehkan sebagaimana pengkhususan itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya tentang sebuah pertandingan apabila hadiah itu dari satu pihak. Misal dari sini ada ikhwah di hari Jumat misal ingin ke lapangan, yuk kita sprint dari sini sampai di lapangan sana. Kalau kamu bisa mengalahkan saya kasih uang 100.000. Tapi kalau kamu kalah, ya sudah, kamu enggak usah mengeluarkan uang. Bolehkah yang seperti ini? Boleh. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan boleh. Kenapa? Karena tidak ada unsur baina ghanim wa gharim. Enggak ada unsur rugi ataupun untung, tidak ada kesamaan dengan perjudian. Kalau ternyata yang menang tadi bukan yang memberikan hadiah, yaitu sudah keberuntungan dia. Dia menang, dapat 100.000. Ketika dia kalah, dia tidak mengeluarkan apa-apa. Itu dari yang memberikan hadiah, salah satu dari kedua belah pihak yang memberikan hadiah. Memang sebagai bentuk ihsan dia, memang dari keinginan dia, keridhaan dia, ya sudah, ayo kita lomba. Kalau memang kamu yang menang, ini dari saya beri. Tapi kalau kamu kalah, udah kamu gak usah ngeluarkan biaya apapun untuk memberikan hadiah kepada saya. Boleh. Dan para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar di sini tidak memperbolehkan. Nah, jenis yang ini, hadiah-hadiah yang ini sifatnya umum. Perlombaannya sifatnya umum, perlombaan apa saja, selama tidak atau bukan perlombaan-perlombaan yang haram. Perlombaan-perlombaan yang ada unsur kemaksiatan di sana, permainan catur, permainan dam, atau perlombaan-perlombaan lain lah. Walau menurut manusia biasa saja ini boleh, tetapi ketika itu ternyata sesuatu yang haram, untuk dipertandingkan saja enggak boleh. Haram untuk dipermainkan walaupun secara pribadi, itu juga haram, tidak diperbolehkan. Apalagi diadakan hadiah padanya. Ikhwan fiddin a'azakumullah, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa perlombaan manakala ada hadiah dan pemberi hadiah itu dari pihak ketiga, Allahu a'lam bissawab, yang rajih diperbolehkan. Yang rajih diperbolehkan sebagaimana adillah ataupun istidlal yang ada. Karena itu tidak ada unsur kesamaan dengan taruhan, tidak ada unsur kesamaan dengan perjudian. Karena yang memberi hadiah pihak ketiga, dia para peserta tadi tidak ada menanggung untung ataupun rugi, enggak ada. Yang menang mereka dapat hadiah, yang kalah tidak menanggung kerugian apapun. Allahu a'lam bissawab. Maka dengan demikian selesai kita dari pembahasan al-musabaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Diberitahukan kepada seluruh kepala lorong agar setelah taklim subuh ini untuk mengambil amplop di masjid bersama Pak Mudawan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membalas Ada pertanyaan di sini, bagaimana dengan musabaqah tilawatil Quran? Apakah diperbolehkan? Boleh. Termasuk dari al-ulumu syar'iyah, hafalan hadis, cerdas cermat dalam masalah ulumuddin, kemudian hafalan Al-Quran sekian juz di tingkat anak-anak kita, dan sebagai tasyji', pemberian semangat kepada mereka untuk menghafal Al-Quran, menghafal ahadis, kemudian mungkin dalam al-ulumu syar'iyah, ilmu-ilmu syar'i ini diadakan perlombaan, kemudian diberi hadiah yang menang, diperbolehkan yang seperti ini. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.